Mantan pendeta, mantan rektor di Papua sudah berada di tengah-tengah kita. Beliau baru kembali dari Makassar, safari dakwah sejak tanggal 23. Jadi kembali tadi malam dan sore ini langsung kembali lagi ke Makassar. Jadi waktunya memang sangat singkat bersama kita. Tapi itulah, jiwa beliau adalah jiwa dakwah, jadi tidak ada hari tanpa dakwah, sehingga mudah-mudahan ini dapat memberikan pengalaman ataupun tambahan ilmu kita di dalam bulan Ramadan, bulan suci ini. Kemudian lanjut dengan pertemuan berikutnya, karena banyak jamaah yang minta, kita rencanakan tabligh akbar. Nah, karena tabligh akbar rasanya masih belum terlalu dipahami bagaimana mekanismenya, tapi yang lebih pas adalah membedah buku ini. Jadi buku ini sudah cetakan yang ke berapa ini? Ya, sayangnya cetakan ini masih cetakan yang sudah dua kali dicetak oleh Masjid Raya Bintaro Jaya. Ini masih cetakan Februari 2011. Padahal 2016 ini sudah dua kali kita cetak, ya. Dan ini sudah cetakan yang ke-57, berarti harusnya ini sudah cetakan yang ke-60 nih sekarang. Jadi ini belum ada. Bedanya juga buku ini dengan cetakan sebelumnya, ada pengantar dari Masjid Raya Bintaro Jaya di halaman pertama. Dan ini saat pertama kali kita muat, karena kita anggap bahwa ini adalah media dakwah yang efektif, ya, untuk memastikan bahwa tidak ada pertanyaan apapun yang tidak bisa dijawab oleh Islam dan oleh Al-Quran. Oleh sebab itu, saya daripada beliau mengulang-ulang sejarah beliau, saya coba mengatakan sedikit, ya. Ini dilahirkan di Manado 30 November 70, 18 Ramadan 27. Pada saat itu yang masuk Islam beliau sendiri, tetapi karena keluarga pada saat itu tetap dihimbau masuk, akhirnya bareng-bareng masuk Islam serta istri dan anak, ya Ustaz, ya. Nah, namanya bukan masuk Islam, tetapi kembali ke jalan yang lurus. Jadi baik, itulah pengantar sedikit dari saya. Silakan Ustaz, daripada berlama-lama saja, kita awali kajian tausiah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang mulia, Badan Kemakmuran Masjid Raya Bintaro, Pak Haji Ardin dan seluruh staf masjid, dan yang saya cintai, saya banggakan ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada saat jam detik ini kita masih bernafas. Dengan demikian masih ada peluang dan kesempatan bagi kita sekalian untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal kita demi bekal di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalaka tariqan ilal ilmi shallaka Allah bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Bahkan di bulan ini tanpa kita menuntut ilmu sekalipun, tidur sekalipun, masya Allah, tidur sekalipun, bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh limpahan berkah dari Allah. Allah perintahkan kepada Jibril, wahai Jibril, labaik ya Allah, engkau pergi ke bumi, tebarkan tiga rahmat. Yang pertama, sebarkan, tebarkanlah rahmat itu kepada kaum mukmin, kepada semua umat Islam diberikan rahmat di bulan yang penuh maghfirah. Yang kedua, tebarkanlah, sebarkanlah, berikanlah rahmat ini kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan, bukan hanya bayi orang mukmin, tetapi bayi yang baru dilahirkan baik dari kandungan seorang perempuan kafir juga mendapat rahmat dari Allah. Jibril berkata, sisa rahmat ini akan kukembalikan kepadamu ya Allah. Jangan Jibril, sebarkanlah itu kepada orang kafir yang sudah aku tentukan untuk mati dalam keadaan Islam. Nah, berarti bulan ini benar apa yang disabdakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi. Bahwa bulan puasa, bulan Ramadan, saum Ramadan ini bukan hanya bulan yang penuh rahmat, bukan hanya bulan yang penuh berkah, tetapi di dalamnya Allah melimpahkan ampunan, maghfirah. Bayangkan saya dan keluarga yang dulunya kafir, menentang terhadap Allah, Islam, tidak mengikuti jalan ketetapan firman Allah, yang kemudian pada 18-17 Ramadan Allah berikan petunjuk, dan pada tanggal 18 Ramadan kami mengucapkan dua kalimat syahadat, saya, istri, dan 3 orang anak. Minggu lalu saya nonton 10 malam pertama, dihadirkan seorang antropolog dan juga seorang ustaz di TV One yang bercerita tentang, judulnya kalau tidak salah, makna dan peristiwa. Lalu ada komentator TV One bertanya kepada seorang ustaz, apakah benar ustaz bahwa di bulan Ramadan ini semua malaikat disebarkan oleh Allah? Ya betul, kata Pak Ustaz. Tapi ada mitos yang berkembang, bagaimana makna syaitan itu dikunci? Nah, ini kan kadangkala dipikir pemahaman teologi Islam ini hanya berputar pada perkara lahiriah, naturalis. Tidak. Syaitan dikunci itu artinya bahwa orang mukmin yang tidak takwa sekalipun tiba pada bulan Ramadan, insya Allah dia takwa. Dia akan takwa kepada Allah. Yang tadinya tidak sholat 5 waktu, tiba bulan Ramadan hatinya terpanggil untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena memang diri ini dikuras oleh Allah. Bapak, ibu, saudara-saudaraku, apabila di rumah kita ada kendaraan, motor, mobil, jarak 1000 km, 2000 km, 5000 km, stop, berhenti. Untuk apa? Ganti oli. Apalagi kalau ganti filter lagi, masya Allah, lebih kencang. Mesinnya akan lebih bagus kalau setiap 5000 km ganti oli. Kalau mobil, motor juga begitu, ganti oli. Nah, begitulah umat Islam. Dalam setahun ada 4 bulan yang diharapkan oleh Allah. Alhamdulillahillazi muharrama awarasinin wajalla syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Yang pertama adalah bulan Muharram. Yang kedua, arsyadal ukula illa tauhid wahadaha wa awdaha anillata wahdaniyati wajalla wa abtala mubarakinil haq subhan batili, hak dan batil, logika dan iman, rojak. Yang ketiga ialah bulan yang disucikan Allah, yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Ramadan. Yang keempat, himayatan lil haji wa sadaqah wa'da allazi jahadda bilai haqqa jihadihi wa wajjala juhda, bulan Dzulqa'dah, naik haji, bulan haji. Jadi Islam ini agama yang sangat sistematis, kontekstualis, teologis, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Saya sudah pelajari Islam ini 8 tahun sebelum saya masuk Islam, tapi saya tidak menggunakan kata masuk Islam karena saya dari kandungan memang sudah Islam. Semua makhluk yang ada di dunia ini, bu, nanti kalau ibu usai pengajian ada perempuan hamil di jalan sana, agamanya bukan Islam, agamanya Kristen, Hindu, Buddha, tapi dia dalam keadaan hamil, maka bayi alas bi rabbikum qulu bala syahidna, bayi yang ada di kandungannya itu adalah fitrah Islam. Tidak bisa kita artikan Islam itu secara literal. Sama dengan puasa, jangan orang berpikir bahwa bulan saum Ramadan ini, Ramadz ini adalah pelaksanaan syar'i daripada agama Islam saja. Tidak. 183 Al-Baqarah, allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaquna. Saya ambil dari pertengahan ayat itu, allazina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti Ramadan ini adalah pelaksanaan ibadah puasa yang sudah dilakukan oleh nabi-nabi sebelum adanya Islam. Ratusan ribu tahun belum adanya Islam sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Kenapa? Syahrul Ramadhana allazi unsila fihil Qur'an hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Pembukaan Al-Qur'an saja sudah tidak diragukan. Alif lam mim. Jalikal kitabul riba fi hudalil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunshirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absharihim ghishawatun wallahu 'azabun 'azim. Wa minan nas man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Lengkap sekali. Sampai kehidupan orang kafir dikisahkan oleh Allah, hanya orang-orang yang bertakwa yang mengakui kebenaran haknya Al-Quran. Jadi kalau orang masuk Islam, dia tidak hanya bersyahadat, dia semaksimal mungkin hafal Al-Quran, baca, bisa baca dengan tartilnya, hukum-hukumnya, supaya baik kehidupan Islamnya. Kan banyak orang masuk Islam, banyak orang masuk Islam tapi cuma mulut, mereka tidak betul-betul beriman kepada Allah. Kenapa? Bukti seseorang beriman kepada Allah, dia dari kafir masuk Islam, dia menguasainya cinta kepada Al-Quran. Saya masuk Islam karena aku yang kebenaran Al-Quran. Satu titik, jangankan satu kata, satu titik tidak dapat diselewengkan oleh otak dan tangan kotor manusia. Kenapa, Ustaz Yahya? Al-Quran tidak bisa diselewengkan karena Al-Quran itu adalah rangkuman dari seluruh kitab Nabi Nabi Yullah. Di Bukit Zina 4076 tahun sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya. Ini atau itu umat Muhammad di nuraini kaila yanurhum surmatani. Faqala Musa, bertanya Musa, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Nuru Ramadan wa nuru Quran, cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Bertanya lagi Musa, faqala Musa wa ma julmatani ya Rabbi, dari kegelapan dua kegelapan apa ya Tuhanku? Julmatul qabri wa ma julmatul yaumal kiamat. Jadi sudah ada sinyal, sudah ada informasi, sudah ada risalah nubuah yang disampaikan Allah kepada Nabi Musa bahwa umat Muhammad ini dimuliakan oleh cahaya Ramadan dan cahaya Quran, bukan nanti sekarang. Jadi nabi-nabi sebelum datangnya Islam sudah melaksanakan bulan Ramadan, dialihbahasakan dari bahasa Arab kuno yang artinya ramad, panas. Dan setiap firman yang diturunkan Allah selalu terjadi pada bulan Ramadan. Malam pertama Ramadan diturunkan lembaran kitab yang namanya Suhuf Ibrahim. Jadi kitab Nabi Ibrahim itu dengan bahasa yang ditulisnya dalam bahasa Aramik, bahasa asli, bahasa yang ditimbulkan Allah di negara Palestina, Ur-Kasdim, Aram. Itu diturunkanlah firman Allah Ta'ala dalam bentuk suhuf yang disebut dengan suhuf kitab Ibrahim, malam pertama Ramadan. Kemudian 700 tahun setelah kitab Ibrahim diturunkan kitab yang namanya Taurat Musa alaihissalam di Bukit Sina. Bagaimana Ustaz Taurat Musa itu? Karena pemahaman umat Kristen dan Islam selama ini, sampai detik ini, seolah-olah Taurat punya Yahudi, Injil punya Kristen, Al-Quran punya Islam. Begitu kan? Betul. Ini pemahaman yang bukan cuma salah, sesat. Profesor Kristen Islam mana yang bisa buktikan kitab Yahudi Taurat, kitab Kristen Injil, Al-Quran itu seolah-olah sendiri dia, berdiri sendiri, hanya milik orang Islam. Mana profesor Kristen dan Islam di Jakarta ini? Buktikan. Saya pernah menganut agama Kristen dan memegang institusi jabatan sebagai rektor kurang lebih 16 tahun. Dan saya paling senang sekali kalau umat Islam mengatakan kitab saya dulu Injil. Oh, paling senang saya. Sehingga ada peluang bagi saya untuk menyamakan kedudukan Islam dengan agama Kristen. Ketika orang Islam menyerang, saya akan balas. Jangan serang. Isa ada, Nabi saya ada di dalam kitab Al-Quranmu. Oh, muncullah munafik-munafik bangsa ini untuk mendirikan satu institusi hanya boleh dimengerti oleh orang pintar, namanya pluralisme agama. Itu munafik-munafik di televisi tiap hari muncul. Setia Novanto, ini kan direkam, bagus itu. Gak apa-apa, gak apa-apa. Di bulan Ramadan ini gak apa, bukan fitnah. Jangan terlalu kalah dengan setan kita. Banyak, masa kita tidak makan, tidak minum. Lalu apa yang kita buat? Setan sudah dulu, kita rajam setan itu. Sama gitu, setiap malam, kok gak malu ya? Al-Quran sudah menegaskan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakisul yahuda wa nasara awliya'a. Jangan jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai teman. Tapi semua menjilat kepada Ahok. Itu kan pemimpin yang tidak beriman, kafir, gitu. Setia Novanto, si siapa lagi satu? Itu ada satu anak cucunya Gus Dur itu. Munafik besar itu yang matanya besar. Siapa itu nama? Mata saya besar tapi dia lebih besar. Nusron Wahid. Itu munafik itu. Mau dibawa kemana? Dia tidak bersyukur, dia jadi pintar, dia jadi cerdas, dia punya intelijensi, punya intelektual yang baik, karena dia sujud, karena dia orang Islam. Coba dia kalau orang Islam, derajatnya akan sama dengan kafir. Derajatnya akan sama dengan kafir. Sama. Inna syarrad dawabbi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Fahum la yu'minun, karena tidak mau beriman. Itu tuh negara kita sedang dibuat begini rupa. Kasihan kandidat-kandidat muslim, tidak ada yang mendukung. Kita dukung mudah-mudahan Ibu Risma. Siapa itu? Risma yang di Surabaya. Mudah-mudahan beliau mau mencalonkan diri. Karena kalau Yusri sama Hendra, jam terbangnya sudah terlalu tinggi, enggak cocok lah dengan kafir yang dari Belitung itu. Iya, cocok. Ya memang betul, saya tidak suka itu. Apalagi itu siapa yang bekas apa itu, preman Anton Medan itu. Itu kan orang Islam tidak bangga dengan orang bekas bajingan yang masuk Islam. Yang bagus yang masuk Islam itu bekas pendeta itu. Bekas bajingan nanti kambuh lagi, habis lagi kotak amal kan dia. Ya, saya pengalaman, saya puluhan tahun pendeta, 16 tahun pendeta. Biar saja orang Kristen fitnah, tapi buktinya kan ada sama saya. Ini ribuan pendeta saya wisudahkan. Banyak pendeta, saya tokohnya pendeta, gembongnya pendeta, intelektualnya pendeta. Artinya orang yang mempendetakan, mewisudahkan para pendeta, mencetak para pendeta. Yahudi sendiri di Israel mengakui Islam itu agama yang benar, tapi sampai turunan kami ketujuh, kami tidak akan mengikuti Ahmad bin Abdullah. Dia percaya Islam benar, tapi dia tidak mau mengikuti agama Islam. Nah makanya lembaran kedua 6-700 tahun setelah Ibrahim, Taurat diturunkan. Setelah Taurat, lembaran malam ke-6 Ramadan, malam ke-12 diturunkan yang namanya Jabur Daud. 500 tahun setelah Taurat. Setelah Taurat, Jabur Daud, dari Jabur ke Injil, Injil diturunkan malam ke-18 Ramadan, 1200 tahun setelah Taurat. Dan setelah Injil, The Gospel, diturunkan 620 tahun, malam ke-27. Ini 10 malam terakhir, umat Islam menyerbu masjid untuk mencari Lailatul Qadar, atau yang disebut dengan malam Baro'ah, malam Lailatul. Inna anzalnau fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadr khairan min alfi syahri. Wa ma adraka ma lailatul qadri min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu wa ruhiya bi idni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Al-Qur'an diturunkan terakhir pada malam ke-27, malam terakhir 10 terakhir Ramadan, itu karena apa? Menyempurnakan semua kitab-kitab Nabi-Nabi Yunus. Saya tanya kepada umat Islam dari Aceh sampai ke Sulawesi, ada berapa jumlah Nabi dalam Islam? Mereka menjawab, ada 25. 25 itu hanya Rasul. Nabi dalam Islam itu ada 124 ribu. Ada masjid di Palestina itu namanya masjid, apa itu? Menurut orang Kristen dengan Yahudi disebut dengan Baitul Muqaddis atau Masjidil Aqsa. Nah, di situ ada sebuah batu di mana Rasulullah SAW memimpin 124 ribu Nabi. Bahkan di langit pertama ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau disebut sebagai Sayyidul Anbiya karena memimpin sholat di antara 24 Rasul Allah. Ini kan 25 orang ini adalah Nabi atau Rasul yang terbesar. Yang lain-lainnya ini Nabi-Nabi kecil. Ya, sama dengan beginilah, saya kasih gambar lebih mudah. Ustaz-ustaz yang muncul di televisi itu Rasul-Rasul. Ya, seperti kita kecipring-kecipring begini, ya itu cuma Nabi biasa. Gitu. Ya. Dan yang sudah top-top, yang sudah terkenal-terkenal itu ya Nabi-Nabi besar. Yang sudah membedah-bedah kitab, nah itu. Tapi baru-baru seperti kafir begini, ya sudah. Ya Nabi-Nabi biasa lah, apalagi bekas kafir. Ya, oleh karena itu kita harus sadar bahwa Al-Quran ini bukan hanya bercerita tentang satu konsep agama. Tidak, dia sudah menceritakan peristiwa yang pernah sementara akan terjadi, agama yang pernah sementara dan akan terjadi. Islam sudah membahas. Kalau ibu bapak mengatakan, oh Injil punya Kristen, Taurat punya Yahudi, saya sudah sampai ke Israel. Yahudi itu agamanya Yudaisme, kitabnya adalah Talmud. Kristen itu agamanya Kristen, perjanjian baru adalah kitabnya. Perjanjian lama hanya sebagian manuskrip yang diadopsi dari kitab-kitab orang Israel. Supaya apa? Untuk mendukung ketuhanan Yesus secara filosofi spekulatif Paul. Itulah sebabnya kan ketika ditanya, saya lucu, ada orang Jawa, memang Jawa yang betul-betul Jawa benar itu, Bambang Nursena. Dia bilang katanya, apa? Dia bilang begini, puji Tuhan, haleluya, kita orang Kristen sudah menemukan naskah-naskah asli kitab Kristen. Karena kan diserang terus ini Kristen ini dengan kitab yang omong kosong. Termasuk di buku saya ini, masya Allah, ratusan data-data kebohongan Bible Kristen. Ada angkanya, tapi tidak ada kalimatnya. Saya bilang nabinya lagi mudik, belum sempat nulis. Ini kan tidak bisa dibantai ini. Siapa yang bantai ini? Coba mana? Sudah berapa puluh, sudah hampir 10 tahun buku ini beredar, tidak ada juga yang bantah. Silakan bantah kalau ada orang Kristen merasa benar. Atau penyerangkan saya. Penyerangkan saya bila buku ini salah. Nih, ratusan data kebohongan Kristen. Waktu saya bilang sama ayah saya, ditanya, kenapa ya ayah kamu sampai masuk Islam? Saya bilang, saya bukan masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Mana bisa saya masuk Islam? Ini kitab bohong begini, bapak kenapa tidak percaya kira-kira kitab begini? Dia bilang, waduh, kenapa kamu baru boleh tahu? Kalau ini begini, saya bilang, kalau dulu saya kasih tahu, saya tidak dapat gaji. Kedua, saya dipanah di atas mimbar gereja, karena saya 16 tahun tugasnya di Irian. Pendeta di Irian sana, mana yang tidak kenal sama saya? Semuanya saya yang mewisudakan. Ini mereka, ada yang sudah ke neraka, sudah mati, ada yang masih hidup. Ya, kita hanya orang Islam siang malam, tidak makan, tidak minum, apalagi bulan puasa begini. Kita bertarung, orang puasa juga tidak haus kok. Tidak ada rasa lapar, tidak ada. Tidak ada, sebab bila haus puasa lah, yang tidak puasa yang lapar, yang tidak puasa yang haus. Coba kalau niatnya lillahi ta'ala puasa, tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, benci lihat makanan. Sedangkan kalau buka pun, masya Allah, kalau buka Allah melekas-lekas untuk, paling cuma air sedikit saja, gairah untuk makan tidak. Yang ada baca Al-Quran, gairah ibadah. Setiap detik detak jantung kita hanya zikir kepada Allah, zikir Allah, zikir maut, ingat mati. Bagaimana amal yang aku bawa nanti ya Allah? Saya di Makassar tidak ada gairah itu. Habis ceramah sudah pergi cepat buru-buru maghrib. Ustaz sudah ditunggu jamaah. Sholat lagi. Ceramah lagi. Kok tidak mati-mati juga saya pernah jarang tidur. Ini orang yang tidak puasa, masya Allah. Tiap hari di kantor yang dikejar hanya dunia, kok tiba-tiba dengar mati? Kenapa? Karena kurang sehat. Allahu Akbar. Kita ini orang Islam memang sengaja Allah buat begini supaya mesin kita bersih. Amin. Ya, sebentar lagi 1-2 hari sudah selesai, sudah dicap fitrah. Man qad aflaha man tazakka wa sakkara rasma rabbihi fa shalla bal tusirunal hayatad dunya wal akhirati khairu wa abqa. Implementasi fitrah menuju kesempurnaan takwa. Itu bentuknya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan fitrah, jangan cuma di bulan ini, bulan Ramadan kita takwa. Bulan sebelum seterus-terusnya kita tetap takwa kepada Allah. Amin. Nah, oleh sebab itu saya bukan pindah agama, saya tidak selalu kembali kepada fitrah. Ini bangun bersena, pantang. Di Al-Quran juga banyak yang menyimpang, di Al-Quran juga banyak yang beko. Saya bilang, panggil ke bangun bersena itu, debat dengan saya. Ini pendeta-pendeta Kristen, ini pengecut. Pernah saya ke Surabaya, sudah mengatur tempat dakwah dengan teman saya. Teman saya itu pelatih polisi yang ada di Solo, Haji Taufik Supriyadi. Beliau ini adalah kombes pol, polisi. Sudah Ustaz, sudah kami siapkan tempat debat. Datang saya. Itu pendeta yang suka fitnah saya di internet namanya Esra Soro. Batang hidungnya sampai hari ini tidak ketemu. Capek saya. Bu, coba tanya istri saya tuh. Sampai lipstiknya habis jadi putih lagi. Nunggu lama sekali gak datang-datang. Istri saya bilang, mana Pak Kapir itu? Saya bilang, tunggu dulu, nanti dia datang. Gak datang-datang. Jakarta juga begitu. Mana ada pendeta yang berani? Saya yang mempendetakan mereka, saya yang mentahbiskan mereka. Mana bisa mereka berani? Mereka cuma berani kepada muslim yang bukan pendeta. Cuma berkicau-kicau, di internet dia berkoar-koar. Saya gak peduli, karena saya anggap itu. Kalau kita terpengaruh, bilang, oh ya, jangan ini katanya. Yahya itu pendeta gila, biar sajalah. Yang mengatakan saya gila memang orang-orang gila. Nanti kalau kita terpengaruh sama-sama jadi gila. Kita ibadah kepada Allah. Bulan Ramadan, saya di sini. Apa yang saya lakukan dalam hidup ini? Cuma ibadah. Tinggalkan duniawi. Qudwatun fi sabilillahi awrahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, qudwatun fi sabilillah, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Saya kesana kemari, tidak ada panitia Pemda yang undang saya di Makassar. Tanya, siapa nih Ustaz bayarannya? Oh gitu kan bahasa Bugis. Bapak yang bahasa Bugis, bahasa Batak, paham saya. Bahasa Jawa, bahasa Padang saya tahu semua karena saya tukang keliling. Bahasa Berawa, siapa Ustaz bayarannya? Ya, tidak usah Pak. Saya bilang sama Pak Haji, Pak Haji, boleh saya datang tanggal 28 ini, tapi dengan catatan masjid beli tiket untuk saya berangkat sore. Ah, beliau kasih tiket sama saya. Baru saya datang. Tidak ada itu ceramah, oh harus bayar sekian. Kalau saya begitu dalam berdakwah, orang akan bilang apa? Oh, berarti memang di pendeta dia tidak laku, maka dia masuk Islam supaya jadi ustaz dapat amplop, kan begitu. Kacau kalau begini. Rusak sudah dunia kalau begini. Saya mau jual-jual buku saja. Ada buku saya jual. Karena saya cuma mampu menulis, tidak mampu mencangkul. Saya tuangkan karya ilmiah ini di dalam buku. Ya, dan sebarkan kepada orang Kristen. Ada gereja di depan sana, kesepijam pendetanya. Ini pendeta, tolong baca dulu ini ya. Ini Yahya macam-macam, dia tulis-tulis buku. Coba ente baca dulu. Supaya dia tahu bahwa kita bersusah payah beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Kita berpuasa, pendeta juga puasa. Besok mau naik mimbar gereja, hari Sabtu dia sudah puasa. Bahkan ada gereja yang namanya Adventist, dia berpuasa setiap hari Sabtu. Coba, kalau ada gereja Adventist, nah saya mau jelaskan dulu, kenapa disebut Advent. Adventist dalam bahasa Ibrani artinya penantian. Makanya orang-orang itu gak percaya kalau Isa sudah pernah datang. Nanti yang kedua kali namanya berubah menjadi Imam Mahdi. Hah? Tapi sudah di Indonesia sudah datang berapa kali? Satu di Jombang. Jangan berpikir bahwa saya masuk Islam dan istri mudah terpengaruh begitu. Enggak ada. Saya tetap Islam, bukan NU, bukan Muhammadiyah. Saya Islam. Orang kunut, saya ikut kunut. Orang tidak kunut, lebih cepat, lebih bagus, saya juga ikut. Gak peduli saya, gak ada itu, gak bisa dipengaruhi. Sedangkan waktu di Batam mau sholat begini, ada remaja masjid di samping saya, oh imam sudah mau selesai baca ayat, dia bingung, ustaz rapat bahu sama kaki, kenapa ya itu cerewet, betul setan lewat kalau tidak rapat, ada yang tahu saya dengan kafir gampang dikoblok-kobloki begitu kan, apa tuh ustaz beti sama bahu, saya bilang ente lupa, ente suka apa sini, terus bawa terbuka dia lewat sini, percuma ente mau hajar saya. Nah, orang sudah pensiun dengan logika. Dulu saya bilang yang bego saya bisa, yang lurus saya kasih bego, yang bego saya kasih lurus bisa. Cuma dengan logika Islam tidak begitu. Ente suruh tutup sini, suruh tutup sana, di bawah sini ente buka kecuali ente begini ya. Kalau begini sholat 20-20 rakaat habis pincang kos lampu, pecah kos lampu kalau begini 20 rakaat. Nabi sudah ajarkan sesuai dengan ukuran bahu begini, ya. Tidak usah diperdebatkan, tidak usah diperdebatkan masalah mazhab itu. Pokoknya yang penting masih Islam, insya Allah tetap surga. Enggak, mau kunut tidak kunut. Itu kan kafir mau lihat peluang. Wah, umat Islam sana dakwah, saling singgung, wah dia masuk di tengah-tengah. Itulah yang Ahok pakai sekarang, yang orang-orang kafir pakai sekarang. Bagaimana berlindung di balik ketidaksesuaian pemikiran, tidak sesuai yang mazhab dalam Islam, dia menyusup ke dalam, dia bikin kacau. Itu, karena saya waktu pendeta, bagaimana menghancurkan Islam, pakai orang Islam. Jadi kalau dakwah sudah menjelek-jelekkan satu organisasi Islam, Muslim, Ustaz berdakwah, Muslim lagi diserang, ini sudah saya tidak suka. Berarti saya sudah tahu, jangan-jangan Kristen bayar dia ini, cuma dia sengaja pakai jenggot. Nah ya, bisa aja, siapa mau tahu, musuh yang paling bahaya, bukan kafir, bukan di luar sana yang nyata-nyata begini, bukan. Musuh yang paling bahaya yang ada dalam selimut, yang ada dalam jemaah Syiah Ahmadiyah, dia berlindung di balik jemaah. Sama dengan orang-orang yang dibayar oleh kafir, Yahudi, sempalan-sempalan Islam. Ya, sudahlah, kalau sudah dijadikan landasan pengakuan ibadah umat Islam, jangan dirombak. Saya nonton radio di mobil, bagus sekali ini Ustaz menerangkan tentang yasinan malam Jumat. Ya, dia bilang saya tidak melarang, tapi itu tidak disuruh oleh Rasul. Waduh, berarti ente larang. Pembohong tapi halus betul dia putar sini, lebih seperti saya ceplak-ceplos. Kalau bidah katakan bidah, enggak usah digantung-gantung supaya jemaah jangan bingung. Nah, kalau begini dakwah model Islam, kafir-kafir itu pintar, dia punya radio, dia monitor terus. Sudah sejauh mana umat Islam ini berkelahi, kita masuk. Makanya jangan heran kalau yang milih Ahok ini adalah juga orang-orang penjilat. Ini kafir kalau munafik, memang sudah begitu bawaan bajunya, jubahnya memang munafik, selimut hidupnya memang munafik. Tapi kalau ada orang Islam yang sama dengan orang kafir munafik, itu lebih kafir daripada kafir. Seharusnya jangan pilih itu Ahok, jangan, kalau mau pilih pun tidak usah sampai di televisi digembar-gemborkan, betul memang partai politik nasionalisme, tapi dia siapa pemimpin, kita jadi kaya, kita jadi pejabat, kita mendapatkan kedudukan, pangkat, jabatan, itu semua karena ridha Allah atas agama Islam. Gak sadar di kasta-kasta ini ya, memang sudah begitu dibuat, sudah jelas-jelas tersangka, sudah ketahuan, satu nonton TV, oh memang begini model bangsa ini ya. Islam itu nomor 80, yang penting sekarang jilat dulu. Saya lebih baik mati daripada menjilat kepada orang kafir. Dalam keadaan kakak saya, Sekda datang di rumah saya, di mana kamu tinggalnya? Saya mau bantu kamu, biar kamu ini, karena saya dengar begini-begini, oh saya bilang enggak, UKNT punya uang itu semua, hartamu, keturunanmu, itu jadi umpan jahanam. Kalau saya makan itu kafir sama-sama seperti kamu. Wah, terlalu radikal kamu punya paham Islam. Bukan radikal, ini perintah Allah. Saya harus ikuti. Jangan setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu udhul fisilmi mikafa, masuk ke dalam Islam secara sungguh-sungguh. Kulu amal ibni adam lahu ila saum wa inna kulli wa ana azibi. Kata Allah, ya, sesungguhnya semua amal anak cucu Adam adalah untuk dirinya sendiri. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu liwa'ada azibi, sesungguhnya puasa kata Allah untukku dan aku yang memberikan balasan. Jadi Allah tahu mana orang puasa mana tidak, karena itu Allah yang berurusan langsung, yang tahu. Siapa tahu dia bunuh, dia setengah telan. karena dia haus, dia setelan sedikit. Insya Allah saya bekas kafir begini bukan baru sekarang saya puasa. Saya sudah dari kafir sering puasa, tapi tidak seberat puasa dalam Islam. Kalau puasa di Kristen dari jam 12 malam sampai jam 12 malam, pendeta mau naik mimbar besok hari Minggu, dia puasa. Habis puasa, bukan air putih yang dia minum, cap tikus. Tahu nggak cap tikus? Cap tikus minuman di Manado sana. Kalau dia buka puasa dengan anggur kulesong, sisa-sisa perjamuan suci, oh, minumlah darah Yesus. Kalau masih ada sisa di belakang gereja itu, pendeta panggil majelis gereja, ayo kita habiskan darah Yesus ini, minum darah Yesus sampai pulang ke rumah pendeta mabuk. Loh, itu kan sudah lumrah, itu bukan ngarang, benar. Saya yang alami, saya pulang ke rumah dengan jubah besar hitam, masih ada tuh jubah di rumah. Nanti Pak Haji, kalau ke rumah saya, Pak Haji, ke rumah saya masih ada jubah pendeta saya, boleh Pak Haji pakai. Pernah saya pakai sholat itu Pak Haji, Pak Imam tidak tahu, cuma dia bilang, "Woi, bagus gamisnya Ustaz." Saya bilang, "Bukan ini gamis pendeta." Ya, enggak cuma busnya yang tiga di sini, yang garis guru besarnya saya sudah copot. Karena saya di Kristen sana guru besar, digaji sangat fantastis oleh gereja. Saya kasih tinggal, buang semua, enggak perlu. Biar mati miskin saya, yang penting saya Islam. Amin. Amin. Berapa lama manusia mau hidup di dunia ini? Tidak lama. Tidak lama manusia bertahan di dunia ini. Umur 30, 40, 50, 60, 70 tahun sudah mulai bawah sampai masuk ke dalam liang kubur. Amal ibadah saya dari tahun 2006 itulah besarnya rahmat Allah kepada orang kafir masuk Islam. Kenapa? Dari umur 0 sampai 36 tahun dosa-dosa saya diampuni oleh Allah. Nah, setelah diampuni oleh Allah, saya masuk Islam 11 Oktober tahun 2006. Saya lahir 30 November 1970. Istri saya 18 Agustus 1973. Kami dari sana, dari 0 tahun sampai 36 tahun, itu dosa-dosanya diampuni di kertas putih oleh Allah. Bapak Ibu masih banyak di sana. Nah, itu bedanya. Yang dari kafir dengan orang yang sudah memang dari kecil muslim. Nah, ibu bapak masih banyak di sana. Kalau saya sudah dengan istri anak, sudah dihapus oleh Allah. Begitu saya bersyahadat, saya lupa. Aduh, ternyata ada satu lagi yang berat. Apa? Sunat. Ya Allah. Kenapa saya sudah bersyahadat? Memang iblis sempat bisik. Nah, kamu lihat nanti. Sama dengan iblis datang kepada Adam, kepada Ibrahim. Wih, anakmu semua tawayang. Gagal perawakannya, elok perawakannya. Dia satu-satunya. Wah, begitu juga sama saya dia datang. Hah? Dia tidak puas kepada Ibrahim, dia pergi kepada Hajar. Tuh, suamimu buat tali dan pisau. Akan menyembelih anakmu. Dia berbohong, kata Hajar, jangankan anak saya, diri saya sendiri. Kalau itu perintah Allah, saya siap lakukan. Nah, iblis datang lagi. Kamu sekarang sudah bersyahadat. Tapi ingat, kamu akan dipotong. Waduh, iya, saya bilang, mah. Satu malam saya bisa tidur. Colek-colek istri. Gimana ini? Apakah kita masih disunat lagi? Istri saya bilang, iya dong. Tetap disunat. Waduh, sakit gak kira-kira, Mbak, ya? Udah diam saja, kata istri saya. Sama saja, kalau masa orang lain bisa. Bukan, masalahnya saya kan suka-suka melawan Islam ini. Takutnya ada yang kenal sama saya. Kemudian dia dendam, dia hajar sampai, iya kan? Oh. Apalah artinya kalau seperti pastor begitu, hah? Ada pistol nggak bisa ditembak. Udahlah, lebih mati kalau hidup begitu. Nikmatnya nggak, tidak ada dalam kehidupan. Sudah, besok pagi saya bilang sama ketua MUI, Pak Ketua, boleh nggak saya tidak usah disunat? Kan saya bekas pendeta masuk Islam. Oh, nggak bisa Pak Yaya, kalau nggak disunat nggak boleh sholat. Oh, begitu ya. Jadi di mana Pak keringat dipotong? Oh, saya jadi ujung, Pak. Itu saja yang berat saya rasakan masuk Islam. Malu. Dilihat, tapi karena ikhlas, karena Allah, tidak ada, lewat semuanya, gak berarti apa-apa itu. Kita hancurkan harga diri kita rendahkan harga diri kita, hanya untuk taat kepada Allah. Jangan rendahkan diri kita, hanya taat kepada negara, taat kepada kafir. Wah, tidak begitu. Memangnya negara menyelamatkan kita? Enggak, negara tidak menyelamatkan kita. Justru negara bergantung kepada kita. Amin. Negara harus tunduk kepada Islam. Justru adanya Islam, alam semesta ini jadi stabil. Andai tidak ada Islam, dunia ini tidak stabil. Ya. Ada seorang peneliti mengatakan Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Kalau orang Islam tidak tawaf dan sholat 5 waktu, maka berhentilah putaran bumi ini. Karena superkonduktor yang melahirkan gelombang elektromagnetik tidak lagi berputar, maka dunia ini berhenti alias kiamat. Itu Hajar Aswad itu bukan dari dalam bumi, dia jatuh dari atas batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. Jadi adanya sholat 5 waktu ini dunia menjadi stabil. Ya, kalau orang contohnya saya dulu, nanti setiap minggu baru ketemu Tuhan. Minggu pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kosong, tak ketemu. Orang Kristen mati hari Senin, nanti ketemu Tuhan mayatnya sudah 5 hari. Nah, siapa yang mati? Stefanus, sakit apa? Tetanus. Matinya hari apa malaikat? Matinya hari Rabu. Han. Yes, Yesus. Matinya hari Rabu. Berapa hari dia dikubur? Sudah 3 hari. Sini orangnya. Mana dia? Nanti hari Minggu baru Tuhan datang lihat. Mana ada di sana nabi? Mana ada di sana malaikat? Enggak ada istilah itu. Mereka cuma colek-colek ayat dari perjanjian lama. Jadi percuma umat Islam jangan terpengaruh bilang, oh kita mau pergi hadir debat Kristen dan Islam. Enggak usah, percuma. Percuma. Hanya mempermalukan agama Islam. Kalau orang mau betul-betul masuk Islam, dakwah begini. Kenapa? Percuma. Ini pendeta-pendeta ini dilatih berbohong. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masir. At-Takabun ayat 10. Baca bebas itu. Sesungguhnya kata Allah, kami akan menempatkan orang-orang ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Artinya begini, kalau kita berdebat dengan pendeta dan kita akui Yesus adalah Isa, Injil adalah Bible, maka sejauh itu juga dia berputar, dia akan mengatakan, you mengatakan saya ke neraka, tapi kitab saya mengatakan saya masuk surga. Jadi filsafat spekulatif dengan metodologi apokalipsis wahyu tidak akan ketemu. Kita bicara wahyu, dia bicara hermeneutika. Kita bicara wahyu, dia bicara filsafat. Simbol-simbol antropomorfistik gak akan nyambung. Dan saya nonton di video itu, oh orang bilang bangga Ustaz, ada orang debat Islam Kristen, mana? Dia bilang, omong kosong, dua-dua sama-sama kuat gitu. Kalau betul-betul qualified, kalau betul-betul hebat, itu yang sudah almarhum. Siapa? Buku yang berjudul The Choice. Ahmad Didan, nah itu hebat, yang menggali secara sistematika teologis, karena Bible ini tidak bisa dikupas secara literally, tetapi dua juga berdasarkan dari mana, sama dengan kita asbabun nuzul, kalau dia sistematika teologi kontekstualis, introduction to the Old Testament, Old Testament and New Testament, itu ada studinya. Saya sudah malas bicara-bicara ini, karena kafir semua itu. Saya lebih senang kalau bicara ayat-ayat suci Al-Quran. Lagi pula yang debat-debat itu bukan pendeta Protestan, pendeta-pendeta Pentekosta yang tidak ada background sarjana teologi. Sarjananya cuma pakai-pakai begitu, enggak ada ijazah. Ya, seperti Gilbert Lumoindo, baru ada yang dari Cina yang patah dagang itu Stephen Tong. Orang-orang yang tidak punya basic teologi kemudian berdebat-debat. Makanya kalau menyangka saya di internet, saya enggak pernah balas. Ya, pertama saya tidak tahu bermain-bermain Facebook, Pak Haji memang saya buta. Itu satu. Ngapain saya kalau saya tidak tahu saya sembunyi? Ya, saya kedua tidak bisa mengutak-atik sedangkan WA, panitia minta foto saya kirim foto kaki betis anak saya. Dibalas oleh Fajar dari sana, Ustaz Fajar. Ustaz, kenapa ini betis anak kecil? Saya bilang, tunggu, saya panggil itu ada istri saya. Ngapain ini bulan puasa? Coba mak, tolong ini saya sana kirim gambarnya. Bukan begini pak, disimpan dulu baru kirim. Oh mana saya tahu. Kalau ente tanya Al-Ma'idah 3 berapa, bagaimana bunyinya Al-Ma'idah 20 sampai seterusnya, oh mari sini, memang saya punya itu. Ya, kalau ini saya tidak tahu, silakan. Jadi yang WWA segala macam itu istri, mana saya tahu begitu-begitu. Orang bilang Ustaz ceramahnya banyak sekali di internet. Oh tidak, bukan saya taruh itu. Itu remaja masjid atau siapa, saya gak peduli. Biar aja dia ditaruh-taruh di situ. Saya enggak pernah utak-atik YouTube SB Yudhoyono ke Muhammad Yahya. Sampai mantan presiden bicara soal Brexit atau apa itu, periksain, kirim ke saya. Bagaimana saya membalas ini, Pak ya? Istri saya bilang, saya juga tidak tahu, sama buta kita memang. Gak apa-apa. Wow. Buta, buta dengan informasi supaya suci kita punya batin. Amin. Rusaknya negara ini kan karena tidak buta, mulai malah mau cari tahu. Anak-anak muda kita ingin cari tahu, bahkan ustaz-ustaz, masya Allah, di depan televisi begini besar tuh Edwan. Cap Cina bukan cap Arab, gitu ya. Baca begini besar-besar, sampai mengaji panggil Quran, kurang abdol. Rambut, nggak usah ya apal-apal begitu, pakai-pakai begitu, tapi kepala, Al-Quran hadis sudah di kepala, nggak usah ya apal-apal lagi, selain kayak pendeta di gereja pakai Alkitab begini, orang Kristen tebal-tebal Alkitab, mana dia tahu itu isinya? Bagaimana saya nenek moyang saya pakar di situ, kalau bahasa Spanyolnya mbahnya pendeta saya di sana, saya keluar nggak ada gairah lagi. Saya senang kalau bertemu Ramadan begini. Doa-doa kita, Allahumma balikna fi syahri Ramadan, ya Allah tibahkan kami di bulan Ramadan, sampailah kita di bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah sehatkan kita semua, amin. Allah panjangkan umur, kita jumpa di lain waktu dalam keadaan sehat walafiat. Ramadan kali ini memang kita banyak tantangan, kita doakan mudah-mudahan juga paling penting sekali Allah kirimkan pemimpin Islam untuk memimpin DKI Jakarta. Amin, amin, Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita tidak lagi bergantung menjilat. Karena kalau orang kafir sudah memimpin, pekerjaan mereka cuma dua. Bagaimana supaya mengadu domba antara sesama Muslim. Gak percaya sama saya, lihat aja lah. Cobalah, Pak Haji, usulkanlah pengurus-pengurus masjid sampai Istiqlal sana. Tolong mendekati pilkada, bikinlah di Istana Istora Senayan Jakarta, pembicaranya saya, begitu Pak Haji. Dengan judul sistematika politik dalam kerangka berpikir hadis, dalam kerangka berpikir Islam, begitu. Sistematika politik dalam kerangka berpikir Islam, itu temanya. Nanti saya yang ajar di lapangan, bukan begini. Ada lagi lebih halus bahasanya, bahasa tentang politik Spanyol, politik segala macam saya akan bongkar. Politik Yahudi sampai politik para nabi, bagaimana supaya agama tauhid berkembang. Nah di sini orang-orang mungkin yang mungkin munafik yang tadi-tadi nyampil kaki, insya Allah berubah. Saya pernah di Cipinang Kebebem. Maulid Nabi kemarin. Jadi sebelum ceramah saya disuruh ke rumah jamaah makan-makan kue di situ. Panitianya pakai bawa-bawa selebaran begini. Saya pikir selebaran Arifin Ilham. Karena ini orang pakai sorban. Coba ini tabel akbar di mana? Masya Allah, teman Ahok. Saya bilang ini bapak panitia maulidnya. Iya. Ini kenapa bapak sebar-sebarkan Ahok punya ini? Dia bilang, saya termasuk panitia Ustaz. Oh begitu ya, bapak panitia, saya robek-robek. Saya bilang, suruh putar istri saya mobil, saya mau pulang. Ternyata panitia saya munafik ini yang bikin maulid Nabi. Cipinang Kebebem. Coba bapak kesini. Siapa lagi yang bapak sudah kasih kertas ini? Semua Ustaz di sini, rata-rata milih Ahok. Jadi ceramah materi saya yang sudah saya siapkan tentang akhlak Nabi, berubah. Pokoknya dari awal sampai habis Ahok terus. Saya hajar. Nah, akhirnya semua jamaah di sana sekarang, kemarin waktu 7 Ramadan saya diundang ceramah tarawih. Bagaimana masih pilih Ahok? Enggak Ustaz, sudah kami bakar semua. Begitu. Kalau Ustaz lainnya bicara, mana dia berubah? Paling dianggap dibayar oleh politik, oleh partai politik. Tapi kalau saya tidak ada kepentingan dan saya tidak mau dibayar-bayar, saya menghindar dari politik praktis itu. Politik praktis itu orang-orang bodoh yang tidak punya intelijensi, kemudian hanya dengan kekuatan money politik dia bisa menjadi seorang kandidat politikus. Padahal dia sendiri dalam speaking publik, dalam tutur kata statementnya, bahkan program kerjanya, planning, dia tidak punya apa-apa, dia tidak tahu apa-apa. Hanya mencari keuntungan dari jerih payah masyarakat, dosa besar sekali. Belajarlah dari Umar, Abu Bakar, sahabat Nabi, sampai kepada sikap Nabi sendiri. Bagaimana beliau menjadi seorang baginda Nabi dan juga raja memimpin dalam satu pemerintahan Islam. Itu lebih baik saya kira. Jadi tujuan dakwah saya itu hanya dua. Memotivasi jamaah, mendoakan semoga DKI Jakarta nanti dipimpin oleh pemimpin Islam. Amin. Entah oleh Ahmad Dhani, biar sajalah. Tadinya saya tidak setuju kalau Ahmad Dhani. Tapi dengan melihat banyaknya penjilat-penjilat, bahkan ketua PBNU, ketua PBNU, apa lagi Allah ingatkan, ketua PBNU Profesor Dr. Akil Siroj. Saya berteriak kemarin itu di sana, saya ceramah itu? Satu, sholat tarawih. Saya bilang, Profesor Dr. Clay Akhirsirus mengatakan, saya berdasarkan rujukan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, tak boleh. Rujukan kita adalah Quran dan hadis. Profesor bagaimana ini? Masya Allah, kiai bagaimana kalau sudah model begini? Memang Indonesia ini sudah diambang. Jangan-jangan mau dijual kita ini sama kafir. Saya enggak mau. Saya enggak mau. Mati sekalipun saya enggak mau. Lebih baik saya mati bertelan tanah daripada harus menjilat menghormati orang kafir itu. Karena saya sudah tahu bagaimana munafiknya. Saya bekas kafir. Tahu persis bagaimana munafiknya ular kah? Orang kah? Kafir. Kalau mau tangkap ular, pakai pawang ular. Ya, ini pawang ular. Memang mengenali ular. Kemudian sudah jadi manusia dari binatang, kemudian Allah jadikan manusia. Jadi kafir itu ibarat diistilahkan oleh Allah itu binatang. Inna sarat dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi saya bukan hanya mantan pendeta, ada yang lebih tinggi lagi, mantan binatang. Mantan binatang yang kemudian jadi manusia. Nah, ibu, bapak, saudara-saudaraku yang manusia, jangan jadi. Insyaallah. Itu dia Pak bikin di istana Istora Senayan Jakarta. Kenapa itu kebaktian lompat-lompat kaki, rok-rok pendek, baju-baju jukensi, bisa bikin di istora? Kita yang punya Jakarta ini. Kenapa kita enggak bikin di Jakarta? Pembicaranya satu aja Pak Haji, bukan politikus, bukan juga ustaz terkenal, ustaz kelas bawah, mantan kafir, saya siap jadi pembicara. Gitu. Di Istora Senayan Jakarta. Kalau mau Islam ini menang, pemimpinnya menang, coba lepas saya bicara di Istora Senayan Jakarta. Insya Allah, saya punya konsep, saya sudah buat. Nah, saya mau ceramah di Bintaro siang ini, saya sampaikan kepada jemaah. Cari pengurus di Istiqlal, cari pengurus seluruh masjid di Jakarta, kita bikin tabligh akbar, pembicaranya Ustaz Muhammad Yahya Waloni, mantan pendeta, mantan rektor UKI Papua, saya yang akan bicara. Supaya jemaah tahu, orang-orang yang tadinya sudah menjilat, ada perempuan pakai jilbab anak muda itu. Sering, yang tukang kumpul KTP sudah lebih tua dari Pak Haji, sudah mati. Namanya Muhammad. Pakai sepeda sudah ngos-ngosan di TV, di Metro TV. Ditanya sama komentator, kenapa sudah ngos-ngosan begini Bapak masih jalan? Demi memenangkan Ahok. Saya bilang, ya Allah, kenapa tidak dicabut sekaligus putus malaikat maut? Tapi orang begitu masih dikasih lama-lama hidup dulu. Supaya apa? Supaya bertobat. Kenapa tidak cabut nyawa? Saya pernah nonton itu. Satu waktu Anton Medan berdebat dengan siapa itu? Jasman Nasution. Saya ambil televisi dan saya lempar. Sampai pecah televisi lagi diperbaikannya istri saya. Kenapa kamu masih terbawa-bawa? Kamu emosi, Pak? Bukan emosi itu. Orang katanya dipanggil ustaz dari kafir masuk Islam. Lama-lama orang juga anggap kita begitu, padahal hanya dia yang begitu. Nila setitik berusaha susu sebelanga, sudah panggil ustaz. Wah, itulah sebabnya orang yang masuk Islam dari kafir jangan cepat-cepat buru-buru panggil ustaz. Lihat dulu keluarganya, pribadinya, akidahnya. Tanya orang di kompleks bagaimana pergaulannya, bagaimana ibadah dia, apa betul-betul dia ustaz. Masya Allah. Pak Haji, istri saya itu qori'ah. Kami kalau keluar daerah, istri saya mengaji, saya ceramah. Bukan seperti Bupati Karawang, Gubernur Sumatera Utara, dua-dua ke KPK. Istri saya qori'ah. Di rumah kami tiap sore anak-anak kecil mengaji. Itu saja yang kami ajar. Selagi kami mampu untuk mengajarkan di komplek anak-anak yang tidak tahu baca Al-Quran, istri saya siap kami mengajarkan. Jadi istri saya mengaji, saya ceramah. Wah, ini baru namanya pasangan selebriti Allah. Ini dua orang pemimpin, satu gubernur, satu istrinya dipanggil KPK, sama-sama berjamaah ke penjara. Suami istri itu berjamaah ke masjid, amin. Jadi takwa, istrinya mengaji, suaminya ceramah. Jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Insya Allah nanti di segmen terakhir bisa jamaah lihat ada buku saya di depan, ada dua judul. Kebenaran Islam menurut mantan pendeta dan keadaan manusia di hari kiamat. Ini buku saya pakai untuk berdakwah. Saya minta tolong ke masjid yang mencetaknya sudah masih cetak, dan silakan jemaah nanti ada di depan miliki buku ini, karena buku ini sangat bermanfaat. Akan kita lihat bagaimana kebenaran agama Islam dan kebohongan-kebohongan agama Kristen. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua. Allah panjangkan umur kita, berikan kita kesehatan hingga tiba di hari Idul Fitri, bahkan tiba lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Kita bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa tukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusyadan 'alaika anta kama asyhadu la nafsika wa lakal hamdu hatta tardha. Allahumma habib ilayna al-iman wa zadhi fi qulubina wa qari ilayna al-kufra wal kushuk wal isyana wa ta'alna min ar-rasidin. Allahumma tawafana muslimina wal himna bi salim gaira khuzaya wa la wakunin. Allahumma ta'alna muflihin. Allahumma ta'akfala qulubina bi jikrika wa atbib alayna ni'man wa asbik alayna min fadlik wa ta'alna min iwalika salihin. Rabbana taqabbal mina inaka anta sami'ul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa salamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan Pak Haji, Badan Kemakmuran Masjid dan seluruh staf jamaah Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro Jaya, senantiasa dilindungi Allah, dipanjangkan umur, ditambahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya dunia hingga akhir nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Pak Haji katanya membuka peluang untuk sesi pertanyaan. Ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sudah jelas? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kali kedua saya ikut ceramah dari Ustaz, ya. Sebelumnya di Kalimantan. Kemudian saya agak penasaran sedikit, mungkin bisa minta bocoran tentang yang sistematika politik dalam kerangka pikir Islam itu. Jadi mungkin singkatnya seperti ini saja. Jadi karena kekuatan yang kafir itu tadi sangat kuat, itu saya sudah paham. Ahok ibarat penjahat, kan minta sedikit saja kan bocoran. Nah, ibarat penjahat dikejar polisi, cepat tangkap supaya kita sama-sama cepat, IQ sama cepat juga. Dia berlari ke tengah orang banyak, dikejar polisi, polisi mau tembak susah. Karena di kerumunan orang banyak, jadi polisi mau tembak susah. Jadi manuver politik yang dia mainkan berlindung di balik orang Islam. Nah kalau saya menjadi pembicara, insya Allah yang berlindung itu akan malu. Beda kalau ustadz yang bicara, nggak ada pengaruh. Jadi yakin saya, biar kiai, insya Allah nggak ada pengaruh. Tapi kalau saya memang yang dari kafir yang bicara, saya sudah coba kok di Cipinang ke BMP, yang tadi satu kampung itu pro Ahok, semua kembali. Ada juga masjid yang di pinggir jalan sini nih, di apa, ada gambar batu cincin itu Bani, karena saya sering ke situ beli cincin. Ada turun ke bawah situ masjid, ada masjid yang di pinggir jalan tuh, di situ juga pro Ahok. Setelah saya ceramah, insya Allah semua sudah kembali. Saya pernah khotib cuma di situ, orang-orangnya, jemaahnya sudah pada kembali. Walaupun ada satu yang masih pro di situ, satu orang, kemudian dia kembali. Tapi kalau saya bicara tetap berubah, karena saya sudah lihat di beberapa masjid yang tadinya pro Ahok kemudian kembali. Karena yang bicara saya, nah mungkin kan dia pikir malu dia, dia sudah muslim dan nenek moyang, kok ini orang baru masuk Islam belum lama sudah begitu cinta terhadap Allah dan Rasul itu. Jadi dia berlindung di balik orang banyak sehingga polisi sulit untuk menembak. Itulah orang kafir. Dia tahu sekali, dia lihat apa yang membedakan orang Islam sehingga mereka berkelahi, di situ dia masuk. Sudah saatnya sekarang. Ada satu pentolan kafir itu yang suka dorong kafir, mudah-mudahan cepat mati. Memang sudah mau mati juga, saya tapi Profesor saya tapi, oh itu pentolan kafir keras itu Pak. Itu yang suka sekolah-sekolahkan pendeta ke Jerman kemana-mana, dan biayanya kuat sekali mereka itu. Termasuk Hari Tanusudibio itu orang-orang fanatis Kristen, Ahok. Saya kan dari sana jadi tahu persis bagaimana bantuan mereka, perpuluhan mereka sampai miliaran tiap bulan itu Pak, persepuluhan, karena orang Kristen itu bayar sepersepuluh. Ahok itu sepersepuluhnya ratusan juta. Sepersepuluh artinya gaji dari setiap orang Kristen sepersepuluh koma satu juta dipotong 100 ribu, bayar ke gereja. Kalau kita 2,5% ya, itu pun sudah sunat kadang-kadang. Kalau orang Kristen enggak, 10% tidak boleh disunat. Rapi sekali mereka beri dan disiplin. Takut sekali mereka karena pendeta macam-macam dari mimbar. Siapa yang tidak kembalikan milik Kristus, dia akan binasa dalam seketika. Wah, cepat-cepat bayar. Nah, kalau di Islam enggak berani begitu, benjol tuh Ustaz habis ceramah. Dan lagi pula di Islam enggak ada bahasa-bahasa militansi begitu, enggak ada memaksa-maksa orang. Semua dilakukan berdasarkan ilahi Ta'ala. Jadi itu bocorannya sudah paham kira-kira. Ya. Kerangka berpikir Islam. Jadi bagaimana mempersatukan kemudian supaya orang tidak cinta kepada orang kafir. Saya kira kalau saya bicara tetap ada pengaruh insyaallah. Tapi bahunya di stadion, bikin di stadion, jangan di masjid. Kalau mau stadion, Istiqlal. Istiqlal, kebetulan yang sambut buku ini Pak Haji, imam besar sekarang di Istiqlal, Profesor Dosor Dr. Nasruddin Umar, mantan Dirjen Bimas. Ya, beliau masih dewan pakar di sini. Nah, beliau yang kasih sambutan buku saya. Coba tanya bagaimana kerasnya saya mempertahankan Kristen di Irian. Pernah meningkatkan akreditasi di alami, saya yang dobrak beliau. Nah, waktu masuk Islam saya takut sekali ketemu. Waduh, pasti saya diludahi. Ya, begitu ketemu malah beliau peluk cium saya. Alhamdulillah, aman. Tinggal satu lagi yang belum saya ketemu, di Samsudin. Wah, karena Universitas Alamin ini kan Muhammadiyah. Wah, Din Samsudin kalau ketemu dengan Amin Rais bagaimana ini? Tokoh-tokoh Muhammadiyah. Masya Allah, setelah pergi ke rumahnya Pak Din Samsudin setiap malam Kamis, malam Jumat, ada pengajian Pak di situ. Di daerah Duren Sawi. Pergi ke sana, pulang bukan dimarahi saya. Dikasih dolar Amerika. Alhamdulillah. Saya kira masih dendam. Ternyata orang Islam itu tidak ada dendam sama sekali. Apalagi kalau datang di bulan Ramadan begini, biar pemarah jadi baik-baik. Amin ya Rabbal. Kalau minta ampun di bulan Ramadan begini, jadi segera kondisikan Pak Haji. Kalau enggak, kritis sekali. Ahok ini bisa menang. Saya sudah lihat-lihat. Saya berani bicara terbuka begini, karena saya juga tahu bagaimana nanti menyiapkan materi kalau sampai tiba waktunya. Siapkan umat Islam ini, kita berjihad. Kalau suruh yang lain-lain seperti EPI, apa segala macam, sudahlah. Karena secara internal pun sering ribut. Cari yang belum, seperti saya begini. Karena yang dihadapi kafir, panggil mantan kafir, begitu. Ada banyak mantan kafir di Indonesia ini, ada Nababan, ada saya, kan begitu. Jadi bikin dua signal atau tiga pendawa, biar saya terakhir, saya bombastis. Gitu Pak Haji. Nah, Nababan pertama, boleh cari Ibu Haja Irene Handono. Nah, supaya ini muslim-muslim yang menjilat sama kafir kembali, malu. Oh iya ya, gak boleh campur-campur iman tauhid itu dengan muslim. Kayaknya gitu. Ya, teruskan Pak Haji. Ya Ustaz, ini ya. Kalau yang ngomong Ustaz, kan begitu. Tapi kalau yang ngomong Ustaz yang lain bilang, mudah-mudahan Ahok dapat hidayah. Nah ini, oh enggak, enggak. Ini gimana nih Ustaz? Ya, kalau Ahok ini sulit mendapat hidayah Pak Haji. Orang yang suka mendapat hidayah itu, yang sering dapat hidayah itu adalah mengucapkan salam pun benci. Seperti Umar bin Khattab, seperti saya dulu. Tapi Ahok Ruci Tongkol itu kan sering menyiplak-nyiplak bahasa Islam. Itu orang-orang itu munafik besar, tak bakal masuk Islam. Tapi kalau dia mengucapkan salam pun benci, wah itu dekat. Saya dulu kalau ketemu orang Islam, misalkan di Irian dulu, kalau ke Freeport ada pengajian untuk jamaah Muslim ada, Kristen ada. Nah kalau naik pakai pesawat atau apa dengan Ustaz di samping, mana saya mau tengok tuh Ustaz. Kalau dia tengok ke sini saya prototip begini, apa kau tengok-tengok? Wah, saking kerasnya saya Pak Haji. Nah, begitulah. Nah ada saya mau mengucapkan, coba itu tanya istri saya tanya, bagaimana kalau dengar ajan di televisi? Saya paling anti suara ajan. Wallahi, saya paling anti, demi Allah, saya paling anti suara ajan di televisi. Saya pilih istri saya, matikan, itu suara setan. Coba tanya istri saya sana, matikan televisi. Nah, tapi kok bisa-bisanya, maka bapak saya sendiri kan heran. Kok bisanya Yahya kamu masuk Islam? Kau sendiri yang anti Islam. Ada teman saya gubernur Yapsalosa, sekarang sudah di neraka beliau, kan sudah mati. Dr. Randus Yapsalosa. Itu kami dua kerjasama Pak Haji, jangan sampai orang Islam bikin musola, bikin langgar dan masjid. Kami tidak pernah memberikan rekomendasi untuk mendirikan rumah ibadah orang Islam. Di Manokwari, termasuk saya satu, larang perempuan berjilbab, larang ajar keras-keras. Ya, karena Mansinam itu katanya tempat diturunkannya Injil. Padahal bukan Injil, saya sudah tahu, tapi saya pura-pura tidak tahu. Saya bilang, betul-betul Injil itu, padahal bukan Injil. Filsafat manusia. Nah, jadi saya kalau bilang Ahok masuk Islam, enggak bakal. Dia sendiri sudah mengaku, dia sekolah di tempat Islam, dia sekolah di ini, mana apa tidak. Beda bagi kalau dia marah sekali Islam, dia enggak mau konsen mengucapkan assalamualaikum pun dia enggak mau. Ini dia sampai bismillah, assalamualaikum, insyaallah. Itu orang-orang yang enggak bakal masuk Islam, enggak. Cuma aja berdoa kalau masuk Islam. Ustaz mana yang bilang begitu? Ustaz mana? Ustaz itu mau dekat-dekat tahu supaya dapat amplop, bilang aja begitu. Saya lebih baik minta sama Pak Haji lah kalau ada uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pulang puasa mau kemana juga, tidak bisa ke warung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya, Pak, tertarik dan setuju dengan apa yang Bapak mengenai Ahok. Ya. Satu hal yang saya pesan kepada Pak Ustaz. Ya. Saya ingin membangun koalisi umat. Ya. Satu cara untuk menghajar posisi Ahok yang sekarang sedang kuat hanya koalisi umat. Hanya satu kelemahan, umat Islam malu demokrasi Islam. Umat Islam malu dengan demokrasi Islam. Kalau dia bicara di dalam kalangan Islam tentang demokrasi, dianggap seolah-olah anti demokrasi. Ini yang harus dibangun oleh umat Islam. Ya. Jadi saya minta justru Ahok yang sedang kuat ini, kalau saya perhatikan, saya cermati cara dia, justru dia memanipulasi kondisi sosial yang sedang pro untuk yang namanya anti pemerintah. Ya. Itu yang dimanfaatkan. Ya. Ahok ini konfrontatif. Ya. Konfrontatif menyerang siapapun dia pemerintah, namanya birokrasi. Ya. Ini suka rakyat, dimanfaatkan. Ya. Ini dimanfaatkan emosi rakyat seperti ini. Sesungguhnya manipulasi. Jadi saya minta kepada Ustaz ya, yang masih netral, masih bersih, galak koalisi umat. Ya. Khusus di DKI, karena DKI adalah menjadi akan jadi master untuk nasional Indonesia. Kalau itu sukses. Amin. Ini tidak boleh terjadi. Amin. Dan tidak mustahil Ahok kami adalah presiden. Tidak mustahil. Amin. Terima kasih. Betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu saya bilang tadi, beliau katakan terlalu konfrontatif. Dia berlindung. Saya sudah bilang tadi gambarannya ibarat penjahat dikejar polisi, dia berlindung di banyak orang. Nah kalau saya mau bedah itu panjang sekali. Ya kan, dia berlindung jadi polisi sulit untuk menembak. Ya beginilah manuver politik yang Ahok mainkan. Dia adu domba, dia belah umat Islam. Jangan lihat bodoh begitu, enggak. Dia, dan dia orangnya sebenarnya pengecut, bukan pemberani dia. Dia penakut, Pak. Dia pengecut. Karena setiap ada apa-apa disuruh tentara, disuruh polisi. Nah, tentara dan polisi-polisi kita ini juga kadangkala bisa dibayar. Bisa dibayar. Nah, kalau bikin di sana, enggak apa-apa. Jangan cari organisasi Islam. Kalau Pak bilang Pak bentuk koalisi umat, saya kira jangan saya enggak perlu. Ya makanya tadi saya suruh Pak Haji, saya bilang Pak Haji ketemu Istiqlal, ketemu Masjid sama Allah, saya biar sendiri, saya single fighter, my struggle for Islam, not Islam organization. Bukan untuk organisasi Islam, tapi perjuangan saya untuk Islam. Beda Pak, organisasi Islam dengan Islam. Pertama konsep yang saya bangun, saya sudah bikin materinya, siang malam saya pikirkan tentang DKI. Hati-hati seperti Bapak bilang, saya setuju, bukan cuma gubernur sampai presiden. Karena di presiden kita juga ini, masya Allah, bela mati-mati, ya tuh Ahok Pak. Banyak ular kepala dua, wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimumin. Orang munafik banyak di Indonesia. Makanya dari dulu, saya tidak terlalu menyesal, karena saya dulu pilih Prabowo mati-matian. Saya pilih Prabowo, karena saya sudah tahu bagaimana nih orang yang akan memimpin Jokowi ini. Saya pilih Prabowo dulu. Nah, sudah yang pilih-pilih Jokowi ini baru bikin jari sekarang. Apa semuanya jadi mahal, dolar naik, bahan bakar naik turun seperti ingus. Iya, susah kita sekarang. Pasar daging, sapi, daging kelondongan sudah busuk, daging dari Australia sana. Masa, sudahlah, malas. Orang, banyak sekali orang munafik di Indonesia ini. Saya enggak, insya Allah. Saya bilang aja Pak Haji yang kumpulkan pengurus-pengurus masjid. Orang-orang Islam yang mampu, dukung, bantu, bikin tabligh akbar di Storang. Cari itu kandidat muslim, jangan cuma satu yang kandidatnya, semua yang muslim hadir situ. Adiyah Sadaul, Haji panggil, gak ada kita punya orang satu yang kalian gak tahu, dia cuma berbuat tiarap di, dia cuma sering, dia ustaz kampungan namanya Yahya Waloni, begitu aja Pak Haji, bilang begitu, bilang dia, gak saya Pak, banyak, televisi banyak ke rumah saya, ustaz, boleh gak kami kondisikan ustaz di tujuan damai Indonesia, tapi satu ustaz mau minta, apa? jangan bicara-bicara Kristen, materinya dari kami. Oh, saran-saran jangan bang, jangan rendah-rendahkan tensi saya. Memang itu bawaan saya. Saya sudah berangkat dari surga sana, sudah Allah suruh, sehingga umur itu saya yang saya ajar kafir. Jadi kalau mau cari yang begitu-begitu sana, pergi tanda tangan dengan usaha-usaha lain. Kalau saya enggak, saya tetap konsisten untuk menyerang, menguatkan iman saudara bos, muslim. Kemana-mana saya ke Indonesia, enggak ada. Tanya seluruh jemaah dari Aceh sampai Sulawesi, kapan pernah saya susahkan? Makanya saya malu bagi nonton modus malam. Ada di televisi, modus malam, dia pergi ke satu masjid, ngaku baru masuk Islam. Dia pergi lagi ke masjid, mengaku masuk Islam. Dia pergi lagi ke masjid, masuk Islam. Tolong telepon ke Global TV, jangan bawa mualaf lah, itu bukan mualaf, kualat. Orang mualaf ini orang-orang punya kemampuan dan punya bukti, punya jasa besar bagi tegaknya dakwah di Indonesia ini. Bukan begitu mualaf, mualaf itu konsisten, masuk Islam sekali sampai mati tetap Islam. Dia pergi ke sana mengaku masuk Islam, pergi ke masjid ini masuk Islam, ditangkap polisi pagi. Luar lalu tuh ada di Global TV, betul Pak? Orang mengaku masuk Islam berapa kali pindah-pindah masjid. Ada itu di Jakarta ini. Makanya kalau ada orang ke masjid minta-minta uang, janganlah kalau bilang saya mualaf, jangan dikasih Pak Haji. Jangan dikasih, suruh dia belajar Al-Quran. Boleh enggak saya kasih uang, tapi besok dia hafal Al-Qur'an 1-50. Kalau sudah saya kasih. Nah, supaya dia belajar. Kalau cuma minta dikasih, lama-lama jadi manfaat. Karena orang umat Islam ini kan jamaah ini banyak sekali tipu. Di Kepulauan Riau kemarin, saya ceramah di Kabupaten Lingga, ada juga satu orang timur, mengaku mualaf, tinggal di Balikpapan. Habis sampai motor jamaah dihantam. Kemudian di perumahan, dekat perumahan saya juga di perumahan Raffles Hills, Masjid Al-Muhajirin, juga disikat, mengaku Ustaz punya anak buah. Saya Ustaz Yahya punya anak buah, mantan mahasiswa Ustaz Yahya, disikat juga. Uang jamaah, Allah yang karim. Saya ini bapak demi Allah Subhanahu wa taala, itu buku sana beliau yang cetak, masjid yang mencetak. Tidak ada, kalau saya tidak ada saya bilang kepada jemaah, saya minta tolong. Tapi tidak ada saya begitu itu, enggak ada. Saya ceramah, ditanya jemaah, "Ustaz, berapa maharnya?" Oh, kalau ceramah enggak pernah saya pakai tarik. Walaupun saya sudah istri saya kadang-kala tunduk begini. Jadi kita ke Makassar pakai apa ini, Pak? Tunggu saja berdoa, minta kepada Allah. Besok-besok sudah dapat tiket. Dan saya pulang, bilang sama Bintaro, Pak Haji yang tanggulangi tiket. Walaupun pertanyaan dakwah ini sampai sebentar, tidak jadi berangkat, tidak apa-apa tidak jadi berangkat. Cuma itu Pak Haji, panitia di sana benjol. Karena suruh kos pandu. Itu dari sholat subuh itu, kahar sudah telepon saya. Jangan tidak hari Ustaz, dari mantemi saya ini. Jangan tidak hari Ustaz, insya Allah habis ceramah di bandara cuma dekat sini, paling 10 menit. Apalagi bulan puasa begini, orang malas jalan. Buka puasa, sebentar sudah puasa. Maghrib, buka puasa di bandara langsung terbang. Jam 8.20, pakai Lion Air. Ada lagi Pak Haji? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini tinggal di rumah anak yang baru beli di Malio. Cuman saya tinggalnya di Jakarta, ya. Di daerah Puri Mansion, perumahan Puri Mansion, ya. Puri Kembangan. Warga di sana mayoritas untuk Muslim Pakistan. Ya. Yang Muslim sekitar kurang lebih 15%. Ya. Dan alhamdulillah di dalam itu ada salah satu daripada saudaranya Ustaz Yusuf Mansur. Ya. Nah awalnya saya menduga kok Islam nggak mau bergaul Pak Anwar Sani ini, ya. Dari Yusuf Mansur. Dan sedangkan saya sama yang non Muslim di sana kita berkumpul bergaul gitu Pak. Ya. Nah, Ustaz. Sampai saya mengadakan atau pagi lupa pertemuan tersebut. Ya, itu karena kita di sana itu toleransinya memang agak tinggi, ya. Walaupun juga. Nah, cuma tadi saya terpikir sama ucapan Pak Ustaz sendiri, jangan bergaul sama orang kafir. Ya. Nah, itu Pak Ustaz, itu kepikiran saya sampai sekarang ini. Ya, nah, maksudnya menghormati boleh, senyum boleh, tapi kalau untuk sampai bergaul berteman dekat di Al-Quran begitu nggak boleh Pak. Nah justru itu Pak Ustaz. Apalagi sudah saling menyimpan berita itu, saling bertukar pikiran berita itu nggak boleh. Nah akhirnya saya mengambil kesimpulan, memang apa benar yang dikatakan Pak Ustaz itu, orang kafir ini banyak warga di Purimen ini yang kafir atau yang muslim, ya. Terutama yang Kristen Pak Ustaz. Kalau saya amati, saya saya nilai, mereka memang berpikirannya propaganda. Iya, suka mengadu domba itu. Benar Pak Ustaz itu. Propaganda, ini kenyataan sendiri dalam setelah saya bergaul langsung sama orang-orang aktivis kita. Ada kurang lebih dari 4 tahun saya tinggal di Indonesia. Ya, itu. Tapi yang aneh lagi penilaian saya berikutnya, kalau dengan yang beragama Buddha beda Pak Ustaz. Itu. Ya. Kalau yang Buddha jalan lurus. Ya, itu. Nah, itulah kesimpulan saya Pak Ustaz bergaul dengan umat yang kafir. Ya. Makasih Pak Ustaz. Terima kasih. Memang Kristen ini kesannya kan lebih radikal kalau berhadapan dengan Islam, karena dia sakit hati, dia jengkel sekali sama umat Islam ini dengan datangnya Islam. Semua kebobrokan, kebohongan, tipu muslihat, munafik, kemunafikan mereka itu terungkap oleh dasar kebenaran Al-Quran. Jadi dari zaman pendiri-pendiri Kristen itu memang sakit hati betul sama Islam. Pertama, Islam meluruskan tentang nabi-nabi, Islam meluruskan tentang akidah mereka, ketauhidan mereka, kemusyrikan mereka, menuju kepada tauhid. Itu dia tidak ikhlas. Arogan sekali orang-orang Kristen itu. Jadi karena dia memakai istilah nabi-nabi, kemudian Al-Quran itu datang dengan kesempurnaan tulisan teorinya begitu baik, nah itu yang dia jengkel. Makanya jangan heran kalau musuhnya lebih radikal itu adalah umat Islam. Kalau dengan Hindu Buddha sama-sama ke neraka kok, cuma jalurnya agak beda, trayeknya agak beda sedikit Pak. Tapi kalau dengan Islam yang musuh berat, musuh kebuyutan. Makanya Kristen itu nggak sah di mana-mana mereka itu ada. Nah kalau memang bapak kurang supaya juga jemaah besar lebih diperkuat, ya minta nomor saya ke Pak Haji, insya Allah satu waktu saya kunjungi ke sana sholat subuh atau kapan. Yang penting ada masjid. Pak Ustaz, ya. Mau ke Cibubur jam berapa? Kan ada kajian lagi di Cibubur. Masya Allah, ya ibu-ibu, Allahu Akbar. Ada kajian ibu-ibu saya ke Pak Haji. Iya. Jadi ini lupa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Masih banyak Pak Ustadz yang salah tanyakan. Masih banyak kaum muslim intelektual yang berpendapat lebih baik memilih pemimpin kafir yang jujur daripada pemimpin muslim yang koruptor. Saya minta penjelasannya, bagaimana kita menjelaskan supaya kita punya dasar yang kuat untuk mendebat mereka. Oh iya. Terima kasih. Tadi kalau Ibu Bengah saya katakan, yang hanya mengerti bahasa pluralisme itu, pluralisme agama itu adalah orang-orang pintar di Indonesia. Jadi mereka itu pintar, tapi bukan pintar dalam soal akidah. Ya, mereka bodoh sekali dalam soal akidah. Mereka paling bodoh dari sekian banyak orang bodoh di dunia ini. Ya, maka saya terus dalam buku lebih baik saya bodoh tentang ilmu pengetahuan umum, tapi saya pintar dalam ilmu pengetahuan Allah. Tapi kalau saya bodoh karena taat kepada Allah, berasa lebih pintar daripada orang-orang yang sama-sama bodoh karena Allah. Begitu. Nah, itu mereka itu memang sekolahnya saja di Eropa. Jadi ketika mereka tamat, outputnya dari Amerika, mungkin dari Inggris, dari apa itu universitas terkenal di Inggris, apa? Tempat berlindungnya OPM, Operasi Papua Merdeka ini, apa? Oxford. Tamatan Oxford yang kemarin ke Indonesia, sudah, memang sudah ada bisikan Islam itu enggak usah lah. Bahkan ada yang sudah mau mati, saya pernah doakan kok di Rumah Sakit Pertamina Pusat. Aset di Palembang, aset di Jawa, aset di Surabaya, di Bogor, Jakarta. Rumahnya enggak sekali dia, Bu. Selama dia jadi kerja di Amerika, apa dia bilang? Ustaz, hari Minggu itu cuma hari saya, apa-apa, hari yang paling saya tunggu istimewa, hari Jumat. Tidak sholat Jumat dia, Bu. Tidak sholat Jumat. Yang dia tahu bahwa Islam itu cukup berbuat baik, itulah katanya surga. Kalau mati asal berbuat baik kepada sama, itu surga. Nah, begitu sudah mau mati, detik terakhir lafaznya tidak lengkap dan diterima oleh Allah kematiannya. Nah, sama dengan yang Ibu tanyakan itu orang-orang munafik yang tidak bisa kita ajak. Sebenarnya iman akidah Islam mereka sudah gugur, termasuk Akil Siraj itu, Profesor Akil Siraj itu sudah gugur itu, akidah tauhid mereka harus syahadat ulang sebenarnya ini. Tidak boleh itu mereka ikut-ikutan dengan memang banyak sih orang yang mau jadi kiai ini banyak. Bahkan saya kaget juga, ada yang gelar insinyur tiba-tiba jadi ustaz. Insinyur kan ini seorang engineer, seorang apa teknokrat. Tidak boleh jadi ustaz, tapi karena mungkin lahan ustaz lebih, mungkin berpikir kalau jadi ustaz kan lebih cepat dapat pulus. Nah, ibu jangan bilang mereka pintar, oh salah itu, orang bodoh itu. Sama dengan buku ini, jangan bilang orang pintar, orang paling bodoh di atas bodoh. Gitu. Jadi saya kira mereka itu memang sengaja satu diperalat oleh orang kafir. Yang kedua, mereka memang pintar secara sekuler, ilmu sekuler, tapi mereka bodoh dalam pengetahuan tentang Allah, tentang akhirat. Jadi orang-orang itu sebenarnya lebih bodoh daripada orang bodoh. Ibu tidak usah peduli itu. Banyak orang-orang kaya berakhir kehidupannya tragis, kematiannya. Bahkan orang yang sudah berjuang dengan dakwah, Nurkholis Majid, segala macam itu, mencoba-coba menjilat, mendua-duakan Islam, membuat dualisme dalam ajaran Islam. Mati juga tidak diterima Allah kok. Itu, tahuan. Baik Ustaz, ya. Kelihatannya waktu yang membatasi kita. Iya, Pak Nisa sudah gelisah ini. Ya. Jadi kita, izin kita tutup ya Ustaz. Bukan Pak, tutup aja Pak Nisa, nanti hilang lagi yang belum pesan. Mari kita tutup, mudah-mudahan kita bisa mulai satu saat ya dengan satu hal ini. Insya Allah masih banyak itu. Ya, malam ini jam 8. 8.20 saya tengok. 8.20, jadi kalau dari sini ke Cibubur, bayangkan kalau macetnya bagaimana balik dari sana ke airport lagi kan. Ya. Kita tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau memiliki buku beliau, ya, apa yang ada di pikiran beliau, dituangkan semuanya, termasuk ayahandanya beliau yang tadinya kafir menjadi muslim, tentara. Ya. Thank you.